Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mualah wa ba'd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyir al-ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa raja dimanapun antum berada, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar, insyaAllah di kesempatan malam ini kita akan melanjutkan beberapa latihan yang tersisa di Ad-Darsu Al-Hadiyah Wal-Ishrun, pelajaran ke-21. Dan tadi sudah disampaikan, insyaAllah kita akan mulai dari At-Tamrin At-Tasi', latihan ke-9, Safha Mi'ah Wawahidun Wa Khamsun. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, latihan di akhir-akhir daripada pelajaran 21 ini, latihannya agak cukup unik karena latihan ini bagaikan sebuah murajaah, karena materi daripada latihan yang tersisa di pelajaran 21 ini terkait dengan kaidah-kaidah yang sebenarnya sudah kita bahas sejak lama. Seperti misalnya di latihan ke-8 sebelumnya, kita diminta untuk menentukan mana mubtada dan mana khabar. Kemudian di latihan ke-9, terkait dengan menentukan jumlah ismiyah dan mana jumlah fi'liyah. Dan tentu perlu diingatkan di sini sebelum kita masuk ke latihan-latihan, mulai latihan 9 sampai insyaAllah latihan ke-12, diingatkan sedikit tentang definisi daripada al-jumlah al-ismiyah dan apa al-jumlah al-fi'liyah, agar nanti setelah ini, setelah kita menyegarkan kembali ingatan kita tentang dua jumlah ini, dua kalimat ini, maka mudah-mudahan setelah itu kita akan bisa menjawabnya dengan mudah. Dan alhamdulillah pada malam ini kita ditemani beberapa ikhwan studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah khair ya ustaz. Nashkurukum ala hudurikum. Kita mengucapkan syukran wa jazakallahu khair pada antum yang sudah hadir malam ini. Wa iyyak ya ustaz. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ulang sedikit, kita segarkan kembali ingatan kita tentang al-jumlah fil Arabiyah, kalimat dalam bahasa Arab. Bahwa al-jumlah artinya kalimat. Adapun al-kalimah, maka artinya kata. Jangan salah di sini menerjemahkan kalimat, kata al-kalimah. Al-kalimah artinya kata. Maka al-kalimah contoh Muhammadun. Muhammadun kalimah, kata. Masuk ke dalamnya juga kata kerja, zahaba, kalimah. Begitu pula masuk ke dalamnya huruf, fi, min, juga termasuk kalimah, kata. Adapun kalimat adalah al-jumlah. Al-jumlah terjemahannya kalimat. Faham tum ya ikhwan? Sehingga jangan salah ketika menerjemahkan al-kalimah, al-kalimatu fil Arabi. Al-kalimah artinya apa tadi? Kata. Adapun al-jumlah, kalimat. Al-jumlah dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut al-jumlatu al-ismiyatu. Al-jumlatu al-ismiyatu, jumlah ismiyah. Dan yang kedua adalah al-jumlatul fi'liyatu, jumlah fi'liyah. Dari namanya kita bisa menebak sedikit tentang apa jumlah ismiyah dan apa jumlah fi'liyah. Sederhananya kita katakan jumlah ismiyah adalah kalimat, al-kalimah adalah kalimat, al-jumlatul lati awaluha ismun, jumlah ismiyah. Kenapa disebut ismiyah? Karena awwaluha ismun. Kata yang pertamanya adalah isim. Maka kalau kita perhatikan sebuah kalimat, awalnya adalah isim, awalnya adalah kata benda, apakah itu nama orang, atau tempat, atau jabatan, al-akil atau ghairul akil, maka pastikan bahwa itu jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah, kalimat yang dia awali dengan kata benda, dengan isim. Adapun al-jumlatul fi'liyah, dari namanya sudah bisa kita tebak, al-fi'liyah, yang ada kaitannya dengan fi'l. Karena al-jumlah al-fi'liyah ini adalah kalimat yang diawali dengan fi'l. Al-jumlatul lati awaluha fi'lun. Kalimat yang dimulai dengan fi'il. Maka kalau kata pertamanya dalam kalimat itu adalah fi'il, maka pastikan dia jumlah fi'liyah. Maka sahlun insyaAllah. Sahlun, mudah sekali insyaAllah. Dan kita sudah belajar sejak jilid pertama mana isim dan mana fi'il. Kita bisa membedakan ini isim, ini fi'il. Dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari dari kitab ini sejak beberapa tahun yang silam. Wadih ya ikhwah, jelas? Wadih insyaAllah. Nah, kita ulang sekali lagi, apa itu jumlah ismiyah ya Maulana? Jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah hiya jumlatul lati awaluha ismun. Naam, masyaAllah, mumtaz. Tarjim. Jumlah ismiyah adalah jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Ya, diawali dengan isim, naam. Adapun jumlah fi'liyah, mahiya? Al-jumlatul fi'liyah hiya jumlatul lati awaluha fi'lun. Ahsant, mumtaz ya akhi karim. Tarjim. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Ahsant. Siap, kita mengerjakan latihan ke-9 ya Maulana. Wa anta ya muajir, musta'id, siap insyaAllah. Allah yusahil insyaAllah. At-tamrin at-tasi' perintahnya di sini adalah mayyizil jumlata lismiyata minal jumlatil fi'liyati. Mayyiz al-jumlata lismiyata minal jumlatil fi'liyati. Bedakan jumlah ismiyah dari jumlah fi'liyah. Yani mana jumlah ismiyah, mana jumlah fi'liyah, dan tadi sudah kita jelaskan definisinya, dan sekarang kita praktekan apa yang sudah kita pelajari barusan. Siap ya ikhwah? Insyaallah. Nah, antum baca dua soal. Setelah itu kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat di rumah. Tafadhal. Alhamdulillah. Bismillah. Al-awwal. Kharajal mudarrisu. Guru keluar. Naam. Ayyuhuma min al-jumlatain, jumlah ismiyah wa jumlah fi'liyah ya Maulana? Jumlah fi'liyah. Hadhihi jumlah fi'liyah, mumtaz. Limadha nusammiha jumlah fi'liyah? Awwaluha fi'lun. Awwaluha fi'lun. Aina huwa? Kharaja. Kharaja, mumtaz. Ithnan ya muajir. As-sani. Naam. Al-mudarrisu kharaja. Al-mudarrisu kharaja. Terjem. Guru itu telah keluar. Naam. Terjemahannya sama dengan terjemahan Maulana. Ala sikit alik? Dari segi terjemahan tidak terlihat dia jumlah ismi atau jumlah fi'liyah. Tapi ketika antum perhatikan di sini, ini jumlah ismi atau jumlah fi'liyah ya Mujur? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kenapa antum yakin itu jumlah ismiyah? Karena Awaluha ismun, mumtaz. Karena awalnya adalah isim. Insyaallah. Syukran ya Mujur. Syukran ya Maulana. Jazakumullah khair. Nah, tafadhal ya Abdul Ghafar, naftah al-majal. Nah, Ustaz. Baik, khotbah salam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin menjawab dari beberapa latihan di kesempatan malam hari ini. Silakan dapat menghubungi di layanan-layanan telepon 021-823-6543. Silakan. Untuk penelpon pertama kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa atau dari mana? Abu Yusuf dari Indramayu. Abu Yusuf Indramayu. Ahlan wa sahlan ya Abu Yusuf. Ahlan bik ya Ustaz. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bikhair. Belakangan antum sering menelepon sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran ala al-musyarakah. Terima kasih sudah berpartisipasi ya Abu Yusuf. Iya. Antum ta'arif aina wasalna? Antum tahu di mana kita sekarang? Naam dan ana Rakam kam? Salasa. Al-thalith, tafadhal. Al-thalasa. Naam. Dhahika al-waladu. Dhahika al-waladu. Tarjim. Anak itu tertawa. Anak itu tertawa. Mumtaz. Hadi jumlah ismiya wala fi'liya ya Asif Kirim? Hada jumlatul fi'liya. Naam, hadi jumlah fi'liya. Limada? Awalu jumlatu awaluhu awaluha fi'lun. Naam, li'annaha mabdu'atun bi fi'lin. Naam, karena dimulai dengan fi'l. Nah. Mana fi'lnya di sini? Ya akhil kirim. Dhahika. Dhahika. Syukran. Wasil. Ar-Rabi'. Tidak keberatan Abu Yusuf kalau semuanya antum yang baca? Insyaallah. Tafadhal. Al-Zahratu Jamilatun. Iqra' maratan tsaniyah. Sekali lagi bacanya. Al-Zahratu Jamilatun. Al-Zahratu yani alif lam qamariyah. Al-Zahratu. Afwan dan. Naam. Al-Nam. Alif lam qamariyah. Qamariyah. Al-Zahratu hakadha. Shamsiyah. Qamariyah wala shamsiyah. Al-Zahratu. Az-Zahratu. Naam. Bunga itu indah. Iqra' maratan tsaniyah. Al-qira'ah laysat sahihah. Bacaannya masih belum benar. Ulang sekali lagi. Al-Zahratu atau Az-Zahratu ya Abu Yusuf? Yang mana? Az-Zahratu. Al. Begitu? Az-Zahratu. Az-Zahratu. Naam, syamsiyah. Ulang sekali lagi. Az-Zahratu jamilatun. Masya Allah. Terjem. Bunga itu indah. Naam. Bunga itu indah. Ismiyah wala fi'liyah huna? Jumlatul fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Naam. Dimada? Jumlah fi'liyah. Jumlatul ismiyah. Jumlah ismiyah? Dimada jumlah ismiyah lan? Inqata. Naam. Hadatha hadha fi isbil madi ya. Sahih. Naam sahib. Semoga Abu Yusuf dari Indramayu dapat terhubung kembali di kesempatan berikutnya untuk menjawab latihan-latihan berikutnya. Dan belum selesai menjawab latihan ke-9 ini saatnya. Iya, belum. Dan akhirnya kita akan berikan kesempatan untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya, atau barangkali Abu Yusuf akan terhubung kembali di 021-823-6543 bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin menjawab secara langsung. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, datang dari Solo. Ummu Abdillah. Masyaallah, masyaallah. Silakan. Ahlan wa sahlan, marhaban ya Ummu Abdillah. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum ya Ustaz. Masyaallah, barakallahu fiki. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Wa kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair walhamdulillah. Syukran masyaallah. Jazakallah khair. Tafadhal ya Umar Abdullah, ada 3 soal. Ya. Al-Rabi' wal khamis was sadis, silakan. Baca semuanya. Tafadhali. Al-Rabi' Az-Zahratu Jamilatun. Ini Syamsiyah apa Qamariyah, Ummu Abdillah? Syamsiyah. Mohon ulang sekali lagi. Az-Zahratu Jamilatun. Naam, Az-Zahratu Jamilatun. Terjemi. Bunga itu indah. Naam. Hal hadhihi jumlah ismiyah wala jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Dimana? Di anaha awaluha ismun. Di anna awalaha ismun. Naam. Yang mana isim? Yang dimaksud? Az-Zahratu. Az-Zahratu. Naam. Sedikit pertanyaan keluar sedikit dari materi kita. Ya Umma Abdillah, dari mana kita tahu bahwa Az-Zahratu adalah isim? Dari mana kita tahu bahwa Az-Zahratu adalah isim? Apa tanda yang mencolok di sini yang dapat dengannya kita mengetahui itu isim? Isim alam, Ustaz. Hah? Isim alam. Lah, kita bicara bukan maknanya, kita bicara tanda. Apakah ada tanda di kalimat Az-Zahratu? Tandanya marfu. Marfu. Az-Zahratu. Marfu, maka dia isim. Semua yang marfu dipastikan isim, begitu? Marfu. La, laisa ya Umma Abdillah. Ada khata. Enggak semua isim ya. Kalau sana marfunya alif. Semua marfu saja kalau semua isim. Fi'il pun ada yang marfu. Fi'il pun ada yang marfu. Fi'il mudhari ada yang marfu. Ada sekedalik? Ya. Marfu bukan tanda bahwa itu isim. Fi'il pun bisa marfu. Apa tandanya? Tandanya adalah Dhammatun. La. Tandanya adalah alif lam. Alif lam. Alif lam ya. Alif lam. Maaf. Karena yang hanya diberi alif lam hanya isim. Alif lam. Adapun fi'il tidak. Lasik tarik. Ya, nah, ahsan. Teruskan. Al-Khamis. Naam. Dakhalat tulabu. Sekali lagi, dakhalat. Dakhalat talibu. Dakhalat talibu. Naam, ini mufrad wa laysa jama'. Tarjimi. Siswa itu telah masuk. Siswa itu telah masuk. Hadhihi fi'liyah wala ismiyah? Jumlah fi'liyah, Ustaz. Bagaimana? Li'anna awalaha awalu fi'lun. Li'anna awalaha fi'lun, na'am. Li'anna awalu fi'lun. Nah, mana fi'ilnya di sini? Dakhola. Nah. Terakhir, as-sadis. As-sadis. Allahu akbaru. Allahu akbaru, na'am. Terjemi lah semua. Allah maha besar. Allah maha besar. Hadi ismiyah wala fi'liyah? Jumlah ismiyah. Li'anna awaluhu ismun. Ismun. Allahu, kalimat Allahu. Ada sekedarik? Allahu, lafzul jalalah. Baik. Alhamdulillah, intahina min at-tamrin at-tahsi. Syukran ya Umma Abdillah. Syukran ala al-musyarakah wa jazakillah khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, terima kasih Umma Abdillah dari Solo yang telah menjawab dari latihan-latihan yang ada pada latihan ke-9. Namsan. Nu'id min al-awwal. Kita ulangi kembali di latihan ke-9 ini dari nomor pertama. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada dapat mencoba atau berlatih menjawab latihan ke-9 ini yang ada pada halaman ke-151. Nah, kita angkat kembali di layanan lain telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Abu Nabilah di Gunung Sindur. Di Gunung Sindur. Abu Nabilah. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Wa marhaban bika ya Abu Nabilah. ومرحبا بك أستاذ. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير أستاذ وعدنا. ما شاء الله أنا بخير الحمد لله ما شاء الله. يعني صوت متحمس. Semangat sekali suaranya. Ya. Antum tahu sampai di mana kita sekarang? Ya, apa Nabila? Yang ke-10 tadi ya, Ain. La, nu'id min at-tas'i. Kita ulang kembali latihan ke-9. Nah, tidak keberatan antum 6-6-nya antum baca? Insyaallah saya tidak. Alhamdulillah. Tafadhal ya akhi al-karim. Naam. Al-awwal kharaja al-mudarrisu. Naam. Tarjim thumma tu'ayyin hal hiya jumlah ismiyah wala jumlah fi'liyah. Ya, telah keluar Pak Guru, telah keluar. Naam. Kharaja ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Wasil. Naam. Teruskan. Al-thani al-mudarrisu kharaja. Naam. Pak Guru telah keluar. Jumlah naam. Ismiyah. Jumlah ismiyah. Ismiyah, naam. Ketika dibalik al-mudarris di depan, kharaja di belakang, maka menjadi jumlah ismiyah. Naam. Teruskan. Al-thalith. Al-thalith. Duhika al-waladu. Naam. Anak laki-laki itu tertawa. Naam. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Mumtaz. Sahih. Wasil. Rabi. Az-zahratu jamilatun. Bunga itu indah. Jumlah ismiyah. Ahsanta. Al-khamis dakhala talibu. Naam. Pelajar itu telah masuk. Naam. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Naam. Al-akhir as-sadis. Allahu akbaru. Naam. Allah maha besar. Naam. Jumlah ismiyah. Naam. Ahsant. Satu pertanyaan buat antum Abu Nabila, siap? Ya, siap. Tadi anak tanyakan ke Ummu Abdillah juga pertanyaannya. Sama pertanyaannya. Iya. Apa yang bisa kita jadikan sebagai tanda bahwa itu isim? Tadi ada kalimat al-mudarris, kemudian al-walad. Ada apa di situ yang membuat kita jadi yakin itu isim? Alif lam. Naam, alif lam. Karena alif lam hanya ada pada? Isim. Pada isim. Fi'il tidak ada alif lam. Masya Allah. Jazakallah khair ya Aba Nabila. Syukuran. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Barakallahu fiik. Terima kasih Abu Nabila dari Gunung Sindur ya. Gunung Sindur Bogor sepertinya. Naam. Nah, masya Allah. Dan nuasil ya. Nuasil at-tamrin al-akhir. Fadhal. Kita lanjutkan ke latihan berikutnya. At-tamrin al-ashir. Siap Rekhwa? Siap Ah Muajir? Siap Maulana? Insyaallah. Nah. Di sini perintahnya adalah at-tamrin al-ashir. Latihan ke-10 masih di halaman 151. Ayyin. Ayyin al-isma. Ayyin al-isma. والفعل والحرف فيما يلي عين ما معنى عين يا اخوان تنتوكانلاه الاسم اسم والفعل فعل والحرف dan huruf فيما يلي pada apa yang berikutnya. Di sini masih terkait dengan yang disebutkan di dialog. Kalau kita ingat di dialog, al-mudarris menjelaskan bahwa al-kalimah kata dalam bahasa Arab ada 3. Ada sekadar ya, Ikhwan? Balasa. Al-kalimah fil arabiyyati thalathatu anwa', ada 3 macam. Yang pertama, al-ism, isim kata benda, al-fi'lu kata kerja, dan al-harfu huruf. Dan insyaAllah ini mudah karena kita sudah pelajari ini sejak jilid yang pertama. Alas kita lagi ya, Ikhwan? Ana yakin tidak sulit untuk antum ya Maulana, antum ya Muajir untuk memastikan. Beri baca dulu. Antum baca dulu. Wahid misalan atau al-awwal. Baca semua lengkap. Kemudian terjemahkan baru antum tentukan. Mana isim, mana fi'il, dan mana harf. Siap? Mustaid ya Maulana? InsyaAllah. Anta takunu mithalan. Antum baca contoh sebagai contoh antum. Al-awwal, tafadhal. Bismillah. Al-awwal. kharajal mudarrisu wat tullabu minal fasli. Nah, terjem. Guru dan murid-murid keluar dari kelas. Naam. Al-qira'ah mumtaza wa at-tarjamah kadhalika mumtaz. Al-an ayyin al-ism wal-fi'l wal-harf. Al-mudarris wa at-tullabu wa ism. Huma. Irfa' sawtaka. Jangan seperti orang ragu-ragu jawabannya, Maulana. Al-mudarrisu at-tullabu huma ismun. Naam, keduanya isim. Itu saja. Dua saja isim. Al-faslu. Al-faslu kadzalika isim. Ahsan. Sehingga ada berapa isim di soal pertama ya akhil karim? Tiga, Ustaz. Nah, indana thalathatu asma. Al-mudarrisu, at-tullabu dan al-fasli. Al-an aina al-fi'l? Mana fi'lnya sekarang? Kharaja. Kharaja. Khalas? Wahid bas? Khalas. Wahid faqat? Faqat. Satu saja? Baik. Naam. Aina al-harf al-akhir? Aina al-harf? Al-wawu. Al-wawu. Faqat. Yani al-wawu faqat? Min. Min kadhalik. Ahsan. Idhan kam indina min al-harf? Ada berapa hurufnya ya akhi al-karim? Harfan, sah? Harfan. Harfan. Al-wawu dan min. Fahimta? Fahimta. Barakallahu fiik. Al-thani ya mu'ajjal. Al-thani sa'adhabu ilal maktabati ba'da darsi. Naam, ba'da darsi. Saya akan pergi ke perpustakaan setelah pelajaran. Naam, Masya Allah. Qira'ah mumtazah wa terjemah kadhalika mumtazah. Aina al-ism wal fi'l wal harf. Nabda' min al-ism. Kita mulai dengan isim. Yang mana? Aina huwa? Isim al-maktabah. Al-maktabah, ada wahid. Wahid fakat, satu saja atau? Ad-darsi. Ad-darsi, ahsant. Khalas? Dua saja? Khalas. Khalas. Al-fi'l? Al-fi'l. Sa'adhabu. Sa'adhabu. Sin termasuk bagian daripada fi'l? La. Adhabu fakat. Ha? Adhabu. Nah. Fi akhar, ada lagi yang lain? Ada fi'l yang lain? لا طيب هل يوجد عندنا هنا حرف حرف ada huruf di sini ada sin sin sin ila ila ba'da ba'da ba'da harf sahih ya ikhwan ba'da harf la ba'da isim isim ba'da isim dia zarf dan zarf itu isim ya akhil karim. Maka ba'da darsi, lihat, ba'da darsi itu mudaf, dan mudaf ilaih. Wala yakunu mudaf wa mudaf ilaih illa isman. Tidak mungkin dia mudaf mudaf ilaih kecuali kalau dua-duanya isim. Wadih ya mu'ajir. Kalau gitu sekarang ada berapa isim sebenarnya yang ada di kalimat ini? Indana kam? Tiga. Salah satu asma, tiga. Yang pertama? Al-maktabah. Ba'da. Ba'da. Ad-darsi. Fi'il ada berapa? Fi'il ada satu. Yani? Yani mahwa? Yang mana? Adhabu. Adhabu. Harf? Kam indana min al-harf? Ada berapa hurufnya? Dua. Dua. Naam. La tadhahak. Tiba tadhahak. Yang pertama? Sin. Sin. Thumma athani ila. Ahsan. Ahsanta ya mu'ajir. Barakallahu fi. Jazakumullahu khairan. Naam. قبل أن نفتح المجال فنأخذ استراحة خمس إلى عشر دقائق. نعم صد. kita istirahat sebentar Hamdari. أنا kembalikan ke Abdul Ghaffar. نعم صد. Ya, pendengar maupun pemirsa di mana pun anda berada, kita akan lanjutkan dari menjawab latihan-latihan dari soal atau latihan ke-10 ini pada kesempatan malam hari ini. Namun jangan beranjak dari layar kaca Anda maupun ruang dengar Anda. Kita akan kembali saat lagi setelah beberapa jeda berikut ini. Nah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotul Islam, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di program kajian ilmiah Bimbingan Bahasa Arab dengan buku Panduan Durusul Gotil Arabiyah Ligairin Natiki Nabiha jilid kedua yang dibimbing oleh Ustadz Hamzah Abbas LC Hafizahullah Ta'ala. Dan pendengar maupun pemirsa, kita telah membahas atau membaca beberapa latihan sebelum jeda tadi. Dan kita sudah sampai pada latihan ke-10. Beberapa atau telah dicontohkan dari latihan ke-10 ini, yaitu di nomor 1 dan nomor kedua. Dan berikutnya mungkin kita akan berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin melanjutkan beberapa latihan atau beberapa nomor di latihan ke-10 ini. Mungkin ada tambahan, Ustaz? Sebelum kita persilakan. Nah, langsung saja kita buka. Silakan terfoto. Langsung saja. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung bersama kami di layanan lain telepon guna menjawab atau berlatih menjawab di latihan ke-10 ini. Dimulai dari nomor ke-3, Ustaz, ya. Nah, silakan. Halo. Nah, untuk Anda yang ingin terhubung dapat menghubungi di 0218236543. Sudah ada yang terhubung nampaknya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak? Dari mana? Pak, dengan Abu Yusuf ini dari Indramayu. Alhamdulillah, Abu Yusuf. Alhamdulillah. Akhirnya terhubung lagi. Ya. Langsung saja Abu Yusuf. Sekarang untuk nomor 3, tafadhal. Al-Thalith. Al-Thalith. Fahimtu darsa ya Aliyu. Naam, fahimtu. Ulang sekali lagi Abu Yusuf. Afahimta darsa ya Aliyu? Afahimta atau afahimtu? Afahimta. Naam, ulang sekali lagi. Afahimta darsa ya Aliyu? Naam, fahimtu. Naam, terjem. Apakah kamu telah memahami pelajaran, wahai Ali? Ya. Ya, saya telah memahaminya. Naam. Aina al-ism? Al-ismun ad-darsa wa Ali. Al-ismun atau al-ismu ya Abu Yusuf? Kalau antum bilang ismun tanpa alif lam, sahih. Tapi kalau antum bilang al-ismu, jangan alismun, karena ada alif lam di situ. Nah. Alismu, ad-darsa, wa aliyun. Naam, itu saja. Taib. Aina al-fi'il? Fi'il, fahimta. Fahimta, naam. Itu saja? Fa'il? Fa'lan, fahimta, fahimtu. Naam, fahimta dan fahimtu, sahih. Al-harf? Ya wa na'am. Ya wa na'am. Naam, syukran. Syukran ya akhi. Jazakallahu khair. Teruskan. Al-thani. Al-rabi. Naam, al-rabi. Lausun, afwan. La taktubu bil qalamil ahmari. La taktubu bil qalamil ahmari. Begitu? Naam. La-nya la apa di sini ya akhil karim? La nafiyah. Nafiyah. Berarti tidak menulis, begitu? Kamu tidak menulis. Kamu dilarang menulis. Berarti la di situ nahiyah. Nafiyah. Bukan nafiyah, bukan nahiyah. Pakai ya. Nahiyah. Larangan. Berarti jangan. Sekedarik ya, Abu Yusuf? Naam, dan. Berarti karena dia la an-nahiyah memajzumkan fi'il mudhari' setelahnya. Naam. Berarti la taktub. Naam. Bil qalamil ahmari. Naam, terjem. Janganlah kamu menulis dengan pena yang berwarna merah. Naam. Aina al-ism? Al-qalamu wal-ahmaru. Naam. Aina al-fi'il? Fi'il? Taktubu. Al-harf? Al-harf, la. La, naam. Satu lagi ya, Abu Yusuf. Tafadhal. Al-khamis. Lam aghsil manadila bis-sabuni. Naam, ahsan. Al-kira'ah mumtaza. Saya belum mencuci sabut. Jangan menulis, jangan men, Saya tidak mencuci sabut tangan dengan sabun. Iya, sahih. Lam di sini nafiyah atau nahiyah? An-nafyu atau an-nahyu, larangan atau penafian, peniadaan, ya akhil kirim? Penafian. Penafian, bukan larangan, bukan ya? Bukan. Iya. Baik, aina al-ism huna? Manadilu wa sabun. Naam. Aina al-fi'l? Aghsil. Aghsil. Aina al-harf? Lam. Faqat lam? Itu saja, ya. Lam saja? Bi wa bi. Al-ba. Kalau yang satu huruf antum sebut namanya al-ba'u. Oh, nam dah. Nah, al-ba'u. Bukan bi tapi al al-ba'u. Nah, ahsan. Ahsanta. Syukran ya Abu Yusuf. Alhamdulillah antum Afan. Menyelesaikan 3 soal. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Pak iya, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam. Terima kasih. Abu Yusuf ya, dari Indramayu yang telah terhubung kembali di kesempatan malam hari ini. Barakallahu fiik. Berikutnya kita melanjutkan di latihan ke-10 ini. Dan bagi Anda yang ingin terhubung dan ingin menjawabnya, dimulai dari nomor 6. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Nah, mohon maaf Pak, sebelumnya tolong dikecilkan atau dimatikan saja volume dari televisi atau radionya. Cukup mendengarkan dari gagang telepon atau handphone saja. Nah. Nah, silakan dari siapa tadi? Pak Tamrin. Pak dari Gading, Sumatera Barat. Pak Tamrin dari Sumatera Barat. Masyaallah. Iya. Pak Tamrin mau baca? Mau baca ya. Iya, ada bukunya Pak Tamrin? Ada. Alhamdulillah. Silakan. Berarti Pak Tamrin sekarang nomor 6 dan 7. 6. Dua soal. Tafadhal. Silakan. Lam tadhhaba ila baladin fi utlatis sayfi. Fi utlatis sayfi. Naam, ahsan. Al-qira'ah mumtazah jiddan. Tarjim. Saya tidak pergi ke kampungku pada musim panas. Saya tidak, Pak. Ulang sekali lagi, Pak. Saya tidak pergi ke kampungku pada musim panas. Iya, pada musim? Panas. Pada liburan musim panas. Pada liburan musim panas. Nah, mana utla artinya liburan. Nah. Liburan. Anal isim, Pak Tamrin, mana isimnya di sini? Baladi. Baladi. Ya. Sebelatis Saiti. Nah, berarti ada berapa isimnya? Ada dua. Ada tiga? Ada tiga. Baladi. Ya. Utla dan as-saif. Naam. Aina al-fi'l? Adhaba. Adhaba, Masya Allah. Aina al-harf? Ila. Ila saja? Lan. Lan. Dan? Ila. Satu lagi. Ila. Lan, ila, satu lagi. Fi. Fi, mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Teruskan Pak Tamrin, satu soal lagi. As-sabi. Huwa yabhatu anil anil anil miftahi. Anil miftahi, sahih. Ulang sekali lagi Pak Tamrin. Huwa yabhatu anil miftahi. Mumtaz. Terjemahkan. Dia mencari anak kunci. Dia mencari anak kunci. Ya, mumtaz. Tafadhal. Sebutkan mana isim? Al-miftahu. Al-miftahu. Ibn. Naam. Ya. Itu saja, satu saja Pak Tamrin isimnya? Ya. Satu saja? Satu saja. La. Huwa. Huwa, dhamir, dia ya. Juga isim. Naam. Ya. Jadi ada berapa Pak Tamrin isimnya? Ada dua. Yang pertama? Huwa. Yang kedua? Al-Miftah. Al-Miftah. Mumtaz. Mana fi'il sekarang? Yabhathu. Yabhathu. Al-harf? An. An. Masya Allah. Mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Tamrin. Luar biasa. Pak Tamrin belajar bahasa Arab sebelumnya di mana? Dari sekolah sepertinya, dari pesantren? Waktu tiga dulu. Waktu? Pagi dulu. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khair Pak Tamrin. Kita tunggu teleponnya di pekan depan insyaallah. Insyaallah. Syukran, syukran Pak Tamrin. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Tamrin yang sudah terhubung di malam hari ini. Barakallahu fiik. Berikutnya kita melanjutkan di latihan ke-10 ini. Untuk para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin terhubung di layanan telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Bapak? Jamzuri dari Bekasi, Tat. Di Bekasi, Pak Jamzuri, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, Pak Jamzuri. Naam. Sudah lama tidak dengar suaranya, Pak Jamzuri. Masya Allah. Allah ibarik, Pak Jamzuri. Silakan Pak Jamzuri, ada dua soal yang tersisa. Al-Thamin dan Al-Tasik. Tafadhal. Naam. Al-Thamin. Ya. Ma indi qalamun wala kitabun. Nah, ma indi qalamun wala kitabun, Masya Allah. Terjem. Ma indi qalamun wala kitabun. Tidak ada di sisi saya pena dan buku. Naam, sahih. Artinya saya tidak punya pulpen maupun buku. Ahsan. Ayat al-ism ya Pak Jamzuri. Kolamun. Kolamun, ahsan. Ini yang pertama. Kitabun, sahih. Itu saja isimnya. Satu lagi Pak Jamzuri. Ada satu lagi isim yang belum disebutkan. Indi. Indi, mumtaz. Mumtaz. Sekarang fi'il. Mana fi'il di situ? Indi, no. Mana fi'ilnya? Mana kata kerjanya Pak Jamzuri? Jadi indi isim, bukan fi'il. Mana sekarang fi'ilnya? Ada fi'il di situ Pak Jamzuri? Ada kata kerja tidak di kalimat yang barusan Bapak baca? Ma. Maafi. Tidak ada fi'il. La yujad fi'il. Al-Sekadalik? Ma bukan fi'il. Maafi. Maafi, nah bukan maafi, tapi maafi, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada fi'il, baik. Harf kalau begitu, ada harf? Huruf. Ya, huruf sekarang. Yang mana yang huruf? Ma. Ma, satu. Terus? Wala. Wa. La. Ada berapa jadinya? Ada tiga, mumtaz, Masya Allah. Satu lagi Pak Jamzuri. Atas, ya. Silakan. Atas ya. Ya. Ana talibun. Naam. Terjem. Saya siswa. Saya siswa. Mumtaz. Naam. Ini jumlah apa namanya Pak Jamzuri? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Baik. Naam. Kalau gitu berarti ada isim yang pertama. Mana isimnya kalau begitu Pak Jamzuri? Nama isim. Naam. Yang mana isimnya? Sebutkan isimnya. Ana. Dan talib. Dan talibun. Mumtaz. No. Berarti ada dua berarti. Masya Allah. Ada fi'il? Enggak ada. Ada harf? Harf enggak ada. Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran Pak Jamzuri. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Jamzuri ya, yang telah terhubung di malam hari ini. Barakallahu fik wa jazakumullah khair. Ditunggu kebersamaannya di kesempatan atau di pelajaran berikutnya. Nah, Ustaz, kita nah. Lanjutkan. Nah, selesai sudah at-tamrin al-ashir, kita masuk al-hadi ashar. Di sini tidak ada soal yang perlu dijawab, sama seperti sebelumnya. Di sini ada allai yang artinya sama dengan allati. Kita tahu bahwa allati adalah isim mausul, kata sambung. Dan sudah kita pelajari sebelumnya, ada beberapa kata sambung yang sudah kita pelajari. Ada alladhi, ini untuk mufrad mudzakkar. Kemudian ada allati, untuk mufrad muannats. Ini sudah kita bahas sudah sejak lama. Dan ada untuk mufrad, ada untuk jamak muzakkar dan ada untuk jamak muannats. Jamak muzakkar kita katakan alladzina. Adapun jamak muannats kita katakan allati atau allai. Perhatikan di sini bedanya apa di sini, ikhwan? Allati dengan ta. Allai dengan apa di sini? Hamzah. Kedua-duanya sama. Kedua-duanya boleh digunakan satu sama lainnya untuk menggantikan yang lain. Boleh. Allati boleh diganti dengan allai. Allai boleh juga diganti dengan allati. Naam. Silakan dibaca contohnya di sini, Al-Akh Maulana. Bismillah. At-talibatul lati atau allai, teruskan. Atau au allai kharajna minal fasl al-ana minal filibbini. Minal filibbini. Terjem. Siswi-siswi yang keluar dari kelas sekarang mereka berasal dari Filipin. Naam. Di sini allati bisa digantikan dengan allai. Naam. Kita langsung ke at-tamrin atsani asyar, ya Abdul Wafat, sebagai latihan yang terakhir di sini. Ya. Tadi insya Allah sudah jelas, cukup jelas insya Allah. Kita masuk latihan yang terakhir. Ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut. Tolong dibaca Al-Akh Mu'ajir. Satu baris yang pertama. Kita analisa apa yang ingin disampaikan di latihan yang terakhir ini. Tafadhal. Hamidun qala. Naam. Anta. Terjem awalan. Hamidun qala. Terjem. Hamid. Hamid berkata. Teruskan. Anta kulta. Kamu berkata. Teruskan. Ana kultu. Saya berkata. Nahnu kulna. Kami berkata. Naam. Tentang apa ini? Apa yang bisa kita analisa dari latihan kelas ini? Di sini tentang kata kerja qala. Fokus pembahasan di sini, latihan kelas ini adalah tentang qala dan tasrifnya. Tasrif daripada al-fi'lul madhi qala. Kalau kita perhatikan di sini qala, kemudian di bawahnya ada qama, dan di bawahnya lagi ada zara. Ada segitalik? Balas. Kita baca sekarang yang qama. Tafadhal ya Maulana. Bismillah. Hamidun qama. Anta kumta. Ana kumtu. Nahnu kumna. Nahnu kumna. Kumna. Di sini fi'ilnya qama, sebelumnya qala. Apa kesamaannya di sini? Dan di bawahnya ada zara. Apa kesamaan daripada tiga fi'il ini ya Maulana? Tiga fi'il ini sama-sama huruf tengahnya adalah alif. Maksud. Fi'il seperti ini dinamakan al-fi'lul ajwaf. Fi'il ajwaf. Al-fi'lu al-ajwafu. Karena kenapa disebut al-ajwaf? Al-ajwaf itu artinya yang tengahnya bolong. Al-ajwaf yang tengahnya bolong. Mengapa kita katakan fi'il ini tengahnya bolong? Karena huruf tengahnya atau ainul fi'ilnya huruf illah, huruf yang penyakit namanya. Dia tidak berharokat. Dan ketiga-tiganya semua al-fi'lul ajwaf. Qala, qama, zara. Dan ketiga-tiganya adalah al-fi'lul madhi. Nah, ketika dia diisnadkan ke dhamir yang diakhiri dengan ta mutaharrikah, ta yang berharokat, tidak yang bersukun, maka ainul fi'ilnya hilang. Alifnya hilang. Qala, alif setelah qaf hilang. Dan ada perubahan harokat, sehingga menjadi kulta, anta kulta. Ana kultu. Nahnu kulna. Jadi ketika diisnadkan ke dhamir anta, ana, dan nahnu. Tiga dhamir di sini. Apa yang terjadi, ikhwan? Alifnya dihilangkan. Apa yang hilang? Ainul fi'ilnya, yakni huruf illahnya hilang. Dan ada perubahan harokat yang tadinya fa'ul fi'ilnya maftuha, sekarang madmumah. Alaiha dhammah. Ala sidalik? Balas. Begitu pula pola di qoma. Begitu pula pola di qoma. Hamidun qoma. Anta kumta. Ana kumtu. Nahnu kumna. Sama seperti yang pembahasan di qala. Nah, dari sini kita bisa menebak sekarang bagaimana tasrif zara yang terakhir. Tolong ya, Maulana. Dari dua contoh di atas, gunakan cara itu untuk mengerjakan zara. Tafadhal. Bismillah. Hamidun zara. Naam. Anta zurta. Naam. Hilang ainul fi'ilnya, kemudian zainya sekarang di dhamma. Ulang sekali lagi. Anta. Anta zurta. Anta zurta. Ana zurtu. Ana zurtu. Nah. Nahnu zurna. Nahnu zurna. Nah. Kita ulang sedikit tadi. Fi'il apa namanya ini, ikhwan? Al-fi'ilul ajwaf. Apa itu al-fi'ilul ajwaf? Fi'il yang ainul fi'ilnya, huruf illa. Tengahnya adalah huruf illah. Huruf illah. Di sini huruf illah ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Alif. Alif. Waw. Ya. Ini huruf illah namanya. Illah itu artinya penyakit. Nah, wallahu alam kenapa disebut begitu, istilah begitu, itu istilah para ulama nahwu. Wallahu alam. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa al-fil ajwaf seperti ini kalau diisnadkan kepada ta mutaharrika dan na adala alal fa'il, maka ainul fi'ilnya kita hapus, kemudian fa'ul fi'ilnya kita rubah harakatnya yang tadinya fathah menjadi dhammah. Ini yang ingin disampaikan di latihan 12. Fahimtum ya, ikhwan? Fahimna, insyaAllah. Yang terakhir, al-kalimatul jadidah. Ana minta mu'ajir. Tolong baca, akhi, baris pertama. Kemudian diterjemahkan. Apa makna al-kalimatul jadidah? Sebelumnya, apa arti kata-kata al-kalimatul jadidah? Kata-kata yang baru. Nah, tafadhal. Istiqbalu. Istiqbalun. Naam. Istiqbalun. Ma mana istiqbalun? Penyambutan atau penjemputan. Naam. Kemudian ra'isun. Naam. Jamaknya ru'asa'u. Ada alif, ada hamzah yang hilang di atas waw. Seharusnya itu ada hamzah di atas waw. Antum tambahkan ru'a, ru'asa'u. Berarti di atas waw itu ada apa yang hilang? Ada hamzah. Nah. Sepertinya kesalahan cetak ini, khata matba'i. Ma mana ra'is? Pimpinan. Pimpinan. Ketua. Nasi itu mah. Tidak usah khawatir, antum yang lupa makna al-kalimatul jadidah bisa merujuk ke buku kamus yang ana tulis, buku kamus untuk pemula. Di situ mencakup al-mufradat baik jilid pertama maupun jilid kedua. Ada semua di situ insyaallah. Kemudian yang ketiga, apa itu mu'ajir? Farkun. Farkun. Mana farkun? Pembeda. Naam, beda. Beda. Farkun artinya beda. Furuqun jamak daripada farkun. Farkun. Naam. Syukran ya akhil kirim. Jazakallah khair. Yang kedua. Tafadhal ya Maulana, ikra. Asyatr thani, baris kedua. Mithlun. La, laysa mithlun. Naam Ustaz. Mithalun. Mithalun, mumtaz. Jama'uhu amthilatun. Amthilatun, naam. Contoh. Contoh. Amthilah. Contoh, contoh. Contoh, contoh. Terus. Mahlan. Atau dalam bahasa kita misal. Misal hadhihi lugha Indonesia, la sidalik? Ma'khudha min al-lughati al-arabiyyah. Nah. Teruskan. Mahlan. Apa makna mahlan? Pelan. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah. Nah, teruskan. Qismun. Jamaknya? Jam'uhu aqsamun. Naam. Apa makna qismun? Bagian. Bagian. Aqsamun? Bagian-bagian. Bagian-bagian atau macam-macam, bisa artinya begitu. Nah. Kemudian di baris yang ketiga ada harokat sini. Ada ad-dhammatu, al-fathatu, dan ada al- Kasratu jelas insyaallah. Ad-dhamma, al-fathah, al-kasrah bukan hal yang asing insyaallah. Dan terakhir di baris yang terakhir ada beberapa fi'il. Yang pertama hadara yahduru. Mana hadara yahduru? Hadir. Hadir, datang. Kemudian istarih. Itu fi'il amr. Istarih. Mana istarih? Istirahatlah. Istirahatlah. Jamaknya? Istarihu. Istirahatlah kalian. Kemudian yang terakhir ada ata ya'ti. Ya'ti. Mana ata ya'ti? Datang. Datang. Nah. Alhamdulillah dengan demikian selesai sudah ad-darsu al-hadiyah wal-ishrun. Selesai sudah pelajaran 21 dan kita kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Naam Ustaz, barakallahu fikum. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan di pelajaran ke-21 ini sehingga di kesempatan yang akan datang kita masuk ke pelajaran yang baru, pelajaran ke-22. Dan sebelum kita menutup kajian kita di malam hari ini Ustaz, pertanyaan datang dari pesan singkat kita akan bacakan. Ya. Abu Salma di Sambas bertanya, Ustaz, pada latihan yang tadi dibaca nomor 4. Iya. Latihan berapa? Latihan ke-10 ya, mungkin latihan ke-10 yang sebelumnya. Nah, di situ ada kata al-ahmari atau al-ahmaro, Ustaz, yang benar. Sebentar, ana qadarullah sudah terlanjur menutup bukunya. Kita lihat at-tamrin al-ashir nomor 4. Naam ar-rabi. La taktub, ana minta al-akh Maulana yang menjawab. Iqra. At-tamrin al-rabi halaman 151. La at-tamrin al-ashir aqsad. Rakam ar-rabi. Halaman 151. La taktub. Naam, iqra. Bismillah. La taktub bil qalamil ahmari. La taktub bil qalamil ahmari. Ahmari. Kenapa al-ahmari? Karena ada alif lam, Ustaz, jadi enggak ada alif lam. Pokoknya ada alif lam, semua kasrah, begitu? Al-qalamu. Bukan al-qalami. Ada pertama ada ini dulu, Ustaz, ada bi. Ada apa dulu? Ada harful jar. Ada harful jar. Nah. Harful jar ke al-qalam. Tidak ada kaitannya dengan al-ahmar. Al-ahmar itu sifat. Naam, hadza huwa al-ahmari. Kenapa majrur? Karena sifat daripada sifat al-qalami. Al-qalami majrur, maka al-ahmari juga ikut? Ikut majrur. Majrur. Nah. Fahim tak ya, Maulana? Fahim tu ya, Ustaz. Nah, ada wali. Baik. Sehingga jawabannya al-ahmari. Nah. Berikutnya, masih dilanjutkan pertanyaan beliau. Kemudian, dhamir muttasil, tu atau ta. Apakah bisa disebut huruf, Ustaz? Nah, dhamir, pada asalnya dia isim. Hanya saja memang di sini ketika dia diisnadkan kepada fi'il berubah jadi satu huruf, tapi hakikatnya dia adalah isim. Nah. Baik. Nah, alhamdulillah. Barakallahu fik. Dan berikutnya pertanyaan pesan singkat yang lainnya. Sebelumnya beliau menyampaikan maaf Ustaz menanyakan yang di luar materi. Jika setelah maf'ul mutlak ada mudhaf ilaih, apakah disyaratkan mudhaf ilaih tersebut ma'rifah? Ditanyakan ke Ustaz Mas'ud insyaAllah. Tidak maslahat dibahas sekarang. Nah, barakallahu fiik. Mungkin untuk pendengar yang bertanya melalui pesan singkat dapat mengulangi pertanyaan ini dan disampaikan pada pelajaran di jilid ketiga di hari Jumat esok bersama Ustaz Mas'ud Mahmud LC Hafizahullah. Dan demikian Ustaz, dari beberapa pertanyaan pesan singkat menutup kajian kita dapat disampaikan sebagai ikhtitam. Nah, alhamdulillah dengan demikian kita sudah menyelesaikan Ad-darsul hadiyah wal ishrun. InsyaAllah nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk Ad-darsul thaniyah wal ishrun. Dan di pelajaran 22 yang akan datang, InsyaAllah kita akan melihat review ulang seluruh bentuk al-fi'l mudhari' baik dalam kondisi marfu, mansub maupun majzum insyaAllah. Dan ini pelajaran 22 ini bimathabat al-khulasah, seakan-akan kedudukannya sebagai kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Mohon pesan ana sebelum kita tutup, mohon terus murajaah. Jilid kedua ini tentu pelajarannya semakin kompleks, semakin sulit. Dan insyaAllah dengan murajaah Allah akan berikan kemudahan insyaAllah. Demikian kita tutup. Subhanallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.